bolak balik. Rawak kula niku lemes banget niki. Mbon sebulan ngaji sangka anak sangka bojo. Mila senajan to bojo kula kula jarang kelon. Muga-muga kula ketemu Bapak Ibu wonten Darul Istiqomah dalu menika iso dadi tombo loro. Amin. Muga-muga saged dados tombo gelo. Amin. Senajan to kula nggih rodok gelo ngaji teng mriki ndelokke ibu-ibu lungguh ning ngarep dhewe tungkae dislonjorke. Masyaallah. Dipun syukuri alhamdulillah. Begitu kula mulih dugi Indonesia ternyata iki sone ngopo to iki sone iki? Mau wis bener kok diotak-atik ngopo to iki tukang sone iki. Begitu kula mulih teng Indonesia teng Instagram kali teng Facebook niku rame. Kula dibuli entek-entekan kali tiang-tiang yang tidak suka dengan cara dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula wadalu tasik teng Hong Kong transit jam 9 malam. Kula ndelok teng Instagram kali teng Facebook niku rame. Kula dibuli kali kelompok-kelompok ulama yang mengatakan Indonesia bertauhid. Gara-gara kula YouTube-an karo Deddy Corbuzier, insya Allah yang sebentar lagi masuk Islam. Ini kok, sing kula arani botake botak, sombonge sombong, kafire kafir nih kok, Deddy Corbuzier. Insya Allah sebentar lagi OTW masuk Islam. Nopo niku OTW, ojo takon wae. Kula lak takoni kalih Deddy Corbuzier di dalam YouTube-an kula terakhir kalih Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier takon kalih kula, Gus Miftah, apakah Anda bersepakat dengan konsep khilafah Islamiyah yang akan diterapkan oleh sekelompok orang Islam di Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara syariat Islam? Lah kula jawab, saya tidak setuju. Lah kenapa Gus? Karena saya merasa walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negara yang sangat Islami. Pengajian di mana-mana boleh, suara adzan dikumandangkan di mana-mana boleh. Para kiai bebas menyampaikan pengajian dan pendapatnya, tidak ada masalah. Lah niku ternyata ceramah kula niku diedit, digabungke Miftah munafik. Wah. Wow. Kula ngomong, napa Gus Miftah nesu diomong munafik? Mboten. Miftah kafir. Lah kula jawab, wong kafir 70 tahun niku syahadat pisan dadi Islam kok. Mosok kula bendina tahlilan diarani kafir. Kuwi lak berarti jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Kula ngoten. Kula wis dilokke kafir, dilokke munafik. Apakah Miftah tutup mata ketika ulama demo di istana ditembak dengan gas air mata? Apakah Miftah tidak melihat pembakaran masjid di Papua? Apakah Miftah tidak merasa Yusuf Kala membatasi orang adzan dan rang tentean? Sampai hari ini belum selesai HP kula niku mandek. Bahkan kula niku nembe weanan kali tiang Mabes Polri. Kalau ada apa-apa dengan Gus Miftah kita siap backup. Sak janjane persoalane mboten niku. Gara-gara kula ngaji, kula nyuwun sewu mengkritisi ulama mereka, fa'ala yaf'ulu taf'ilan kudune kafara yukafiru takfiron. Lah kula ngomong niki ana ulama gede, nasrifke salah, kafara yukafiru kufron. Lah kula ngomong iki wazane apa? Iki ra duwe wazan, soale ngajine mung tabayatubu YouTube-an. Akhire gobloke kana yakunu konangan. Akhire uteke madaya mudu modot pisan. Maka yang terjadi kafaro yakfuru kamfret kamfretan. Lah gara-gara kula ngomongin iki nesu. Delalah kula tambahi pisan. Lah kula menjengkel to. Kula mbleh sapi loro. Sak derenge kula mangkat ngaji teng Korea Selatan, kula ngomong, saya niati karena calon presiden yang saya dukung menang, maka saya motong dua sapi supaya mati kejelekan-kejelekannya, supaya mati wong-wong sing ora seneng sak piturute. Lah kula ngomong, Kemenangan apa niki Gus? Kemenangan Ahlus Sunnah wal Jamaah 2019. Kemenangan Nahdlatul Ulama. Lah kula lak ngomong. Kula ngomong ngoten, tersinggung. Lah kula tambahi pisan. Kula tambahi napa? Teng video niku kula ngomong. Urung bodoh kok wis takbiran. Tuman aku ngono. Kalah kok ngaku menang. Tuman. Lah kula pun jengkel kok mau dimusuhi terus akhirnya kula kondo. Wong menang niku sombong jenenge jumawa. Lak kalah iso nompo niku jenenge legowo. Tapi lak kalah ngaku menang niku jenenge. Sapa sing ngomong Prabowo kuwi? Akhire nopo Pak? Jeneng kula dibulin tek-tekan. Miftah musuhi ijtima ulama. Lah, kula tak kandha nggih. Umpama Indonesia niku tidak menghormati ulama. Apa ya bakal ono ijtima ulama siji, ijtima ulama loro, sakniki gawe meneh ijtima ulama telu. Senajan to ulama menurut versi mereka, tetap kula hormati. Tetapi ya nyuwun sewu, sanggon-gon bengok-bengok kita dicurangi. Sak piturute. KPU ndobos, enggak percaya karo quick count. Saiki tak walik. Biyen niku Pak Anies Baswedan kali Sandiaga Uno dinyatakan menang quick count. Wonge ya kuwi-kuwi mawon, ya percaya kok. Kok saniki mbahasan sing menang liyane kowe ora percaya, malah ngomong KPU curang. Malah nuduh sing mboten-mboten. Lah kula jawab, lah ora percaya karo kuwi kon yo ngenteni real kon KPU. Real kon KPU sakniki mun 55% sing menang 01. Lah kowe tetep ora percaya yo mubengo sak Indonesia per TPS itu ngendewe. Merongos cangkemmu kowe aku. Lah kula mun dijarah kok dadi pisan ra urusan. Ngono. Cahku yang dadi mangan tahu mubeng lempar halah-halah. Pengajian mung digolek ibadah kan tok saiki. Wong aku ngaji bengok-bengok sone abote ra ono wedange ning kene. Malah kowe rebutan tahu. Aku nembe ngerti pengajian kene-kene suguhane lengseran nembe ngerti aku. Pengalaman baru iki. Kelengsere teko meneh ya Allah. Kiyaine aku malah sing dicueki ya aku iki piye to. Kere-kere. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kula ngomong ngoten, mbok ya ampun padha-padha sing legawane. Wong sing dinyatakan menang mawon urung gigi mongso. Mosok sing dinyatakan kalah malah gigi mongso. Niku lak jenenge mboten bener. Gara-gara niku Pak, wis diancam kula macem-macem. Miftah tidak menghormati ulama. Miftah melawan ulama. Miftah kafir, miftah munafik. Ora apa-apa. Aku lak mau arane kafir, aku tak sahadat meneh lak wis mlebu Islam meneh. Ngono le dadi-dadi bocah rasa gumunan rasa kagetan. Ya ora, dadi lek sok kowe nglamar bocah wedok ditolak, ya kuwi nasibmu mergo rupamu pas-pasan. Ora. Wayahe sone modar niki nggih. Iki lak sone bosok tak bualangke ndase tukang sono delok. Oke men kan. Niki Pokari ini mboten kula ombe. Kula iki bangsa minuman kemasan Pokari, Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft track kula lagi ombe. Ten. Ora usah bocah-bocah wae kae. Tak kekke rupane. Wis ra sida ora kuwi. Malah rebutan. Kula niku bangsa ngoten iki blas ra ngombe, soft drink, soft tech moh kula. Cangkemmu ki ngopo to? Sing ngombe cangkem-cangkemku dhewe kok sing timbu cangkemmu. Wis wong lemu jilbabe ping halah halah halah. Saawak kok weteng kabeh to, Bu? Tukang sone dandani sonmu panggung ki mati le. Kuwi salahmu siji, soale sone mau madhep ke rene kena miku dadi feedback kudune madhepe rono. Kuwi rada pekok kok kowe. Dirongke-ke, dirongke rono. Apa diwalek tukang sone ngaji aku ngeson. Lah, aja madhep ke rene, depe rono. Kuwi barang. Mas, niku mang depe rono ibu-ibu. Kuwi lho sone kuwi lho. Kuwi yo goblok meneh. Aduh, aduh. Lho malah minggat kurang ajar ta iki lho. Iki depna rono niki. Iki rono, aja depke ning aku. Niki lho sone depke rono. Cacason, iki digeser mendep ini lho. Oh alah, pengajian geser son cek cek cek. Cek cek satu. Iki rung murup. Didepke rene iki maksude apa ngono? Kesane ngebas ententmu ngebas malah kuwi ya senekan li alah-alah njaluk tisu tisu njaluk ora diwenehi woi tisu njen bener kok iki darul istiqomah istiqomah anggene salah ketok iki saiki gendikene dum-dum tahu lengsere mubeng kuwi sing lemu ya mangan ya Mas aku. Niki pengajiane ra suwe-suwe malah keganggu son niki critane niki. Loh, ning dhuwur ya ana wong ta kuwi? Tak pikir ana swara tanpa rupa. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku wingi ngomong teng Korea Selatan. Yang saya bicarakan ini ilmu ora kampanye. Wong saniki wis rampung pilpres kok, wis rampung pileg kok. Saniki lek ana sing ngomong akan ada kekuatan people power menggerakkan orang untuk tumpah darah di Jakarta. Niku ora usah digagas, niku cangkem-cangkem setan niku. Iki saiki sapa iki? Tukang soni. Jurungi soal iki lho. Tak dongake muga-muga sonmu paling gede esuk. Sa RT. Ayo gecek-gecek, iki jam 09.00 pengajiane rampung pindah teng rayon. Ku yo ngono nembe teko iki kok ngendi wae kowe iki. Cek, cek satu. Pencilaan sapa kowe? Wah. Panitiane seragame ungu. Ungu iki warna rondo tak kandhani lho. Saya ketake bojomu rondo ketok esuk. Jenengmu sapa jenengmu ndo? Mas. Sapa? Mas. Dimas. Kok jenengmu luwih apik daripada raimu. Dimas. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah kula bangsa mengkritik niku nyuwun sewu. Sing kula kritik niku mboten wongi. Tapi sing kula kritik itu adalah ilmu dan perilakunya. Kalau dalam tataran akademisi, dalam tataran debat ilmiah, itu kan boleh. Saya mengkritik, ngopo sakniki dadi nesu. Kula diancam masing-masing, macam-macam niku. Nah, kula batin, lah kula mung diancam wong niku ora bakal wedi. Masa wong kaya kula diancam wong kok wedi? Wong kaya kula niku napa tasih wedi mati to mboten. Mila kula sering ngomong, wong NU karo Muhammadiyah niku mlebune surga dhisik NU. Muhammadiyah niku mlebune surga rada keri. Soale Muhammadiyah niku ngaramke rokok mergo wedi karo peringatan pemerintah mengenai rokok. Muhammadiyah niku mengharamkan rokok gara-gara maca peringatan bahaya rokok dari pemerintah. Rokok itu membunuhmu. Wedi mila diharamke. Lak wong NU ora wedi karo peringatane pemerintah rokok itu membunuhmu. Soale napa wong NU ngerti sing mateni ora rokok tapi malaikat Izrail. Kira percaya. Gila lah kaya kula niki sakniki diancam-ancam umpama kula aja dipateni wong aku ora wedi. Nggih napa mboten? Apa kula wedi kan salah kok. Urung nyuwun sewu kalah kok ngaku menang. Kan ya lucu. Saniki ana meneh mubahalah. Wah, Dus Nur nih, spesialis mubahalah. Apa-apa sumpah, apa-apa sumpah di bawah Al-Qur'an. Lah kula kandha, mubahalah kuwi ana syarat dan rukune. Sing jenenge mubahalah iki kudune teka bareng antara yang menuduh dan tertuduh. Umpamane kula nuduh awakmu maling, awakmu ngomong ora maling. Sama-sama bersepakat untuk melakukan sumpah mubahalah. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh jamaah. Aku bersumpah kamu yang mencuri. Yang tertuduh jawab, aku bersumpah tidak mencuri. Kalau saya mencuri siap dilaknat oleh Allah. Yang menuduh juga mengatakan yang sama. Kowe maling, lak tuduhanku salah, aku siap dilaknat karo Gusti Allah. Niku jenenge sumpah mubahalah. Dan itu merupakan solusi terakhir ketika tidak ketemu jalan keluar. Lah saniki nyuwun sewu, sumpah mubahalah kok dhewe, diwenehi Al-Qur'an ning ndase ngomong dhewe. Lah kula jawab, kuwi iki mubahalah apa golek-golek masalah? Kuwi iki mubahalah apa dolanan debus? Gek-gek dolanan debus padha karo sone iki suwe-suwe modar ana suarane. Ngantek entek suaraku. Sinilah Bapak Ibu arti pentingnya pondok pesantren. Arti pentingnya pendidikan Islam. Arti pentingnya madrasah harus kita pertahankan. Soalnya apa? Semakin kesini niku semakin banyak wong ngawur. Berfatwa tanpa ilmu. Kelase mung rungokke kon nyekel mik. Urung siap munggah panggung dipaksake munggah panggung. Maka yang terjadi nopo kejanggalan-kejanggalan. Yang terjadi nopo ngawur. Yang terjadi nopo mlebune mung pesantren kilat. Ngajine mung pesantren kilat. Lak pesantrene kuwi kilat berarti santrine jenenge santri petir. Sing jenenge gluduk niku mung berisik tok. Dardor dardor dardor isone mung ganggu wong tok. Soale nopo gluduk. Lah mondok era tenanan kaya ning Darul Istiqomah, tenanan ning Darul Istiqomah. Niku bener. Lah mondoke mung etok-etokan ning santri kilat. Bulan poso nyantrine seminggu. Mila jenenge santrine santri petir. Niku sing jenenge instan. Napa mawon sing jenenge instan niku mesti ora awet. Mila napa super mie Indomie niku diarani mie instan. Sing jenenge mie instan niku sekali masak kudu entek. Lah ora entek dirasane ora enak. Mila kok mondoke niku mung instan ya ilmune ora enak. Soale mung kilat. Kaya kula wingi ngritik Kiai Solo, Radio Solo. Nesu meneh gara-gara kula ngomong, wong ngaji kok mung karo radio. Sing jeneng radio niku ana swara tanpa rupa. Sangerti kula ana swarane ra ana rupane jenenge entut. Mila kok ngaji karo radio ra jelas gurune berarti gurune entut. Wonge nesu. Begitu wonge nesu kula ngomong, lah awakmu nesu berarti awakmu kaya entut. Lah wong nyatane ngono kok ngopo? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pentingi mondok pesantren niku sak janjane teng mriki niki. Pentingi mondoke anak niku sak janjane teng mriki supaya ora kakehan wong ngawur. Lho kok iso-isone? Calon presiden kami menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kula kandha urung poso, urung bodoh kok wis takbiran. Kuwi lah ya pekok. Maka kula seneng lah enten pondok, enten acara napa niki. Wah, jenenge gaul iki. Biasane lah pondok iki haflah lil ikhtitam utawa atasakur lil ikhtitam utawa khutbah wada. Wah, iki jenenge gaul iki. Purna santri. Wah, purna studi. Wah. Santri akhir. Oh, berarti zaman akhir njan iki. Iki gauli pondoke gauli. Ini gue banget ini. Gauli. Buaya ini. Purna studi. Santri akhir. Berarti ya ono santri awal, ono santri akhir. Lah ono purna studi berarti ono pasca studi. Ono pra studi. Enggang mapan wonten pondok Darul Istiqomah Desa Ngupil Kecamatan Balong Ponorogo. Ngumpul kok ngumpil. Ngaji kebangsaan bersama wah go wanteng banget iki sapa kuwi. Maka bab percil matamu percil iki ya ngawur. Mas percil. Pokoknya lagune percil sing anyar. Jan-jan. Mumet cangkemku. Karena bagi minhum kalangan mereka ini kurang gatek karo pesantren. Apalagi sekarang paradigma orang belajar mengatakan ngaji ra perlu karo kiai, cukup buka Mbah Google. Ngaji ra penting karo kiai, cukup buka internet, cukup buka YouTube. Ora popo YouTube-an niku yo ora popo, tapi sing lak umpama diedit, lak ngedit yo sing apik. Lah ngaji kula dawa banget sing diedit napa sing keri niku tok. Kalah ngaku. Menang. Sing diedit sing ngono kuwi tok. Akhire wong tambah nesu kalih kula. Kan bajingan. Ngajine iki 2 jam. Sing diedit mung 30 detik kan kurang ajar le. Kula kula wingi teng Korea malah dijuluki kalih bocah-bocah Koreane. Gus Miftah itu kalau di Korea menjadi wali YouTube. Loh. Kok wali YouTube nopo? Soale bocah-bocah niku ning pabrik, ning omah, niku sing ditonton bendina YouTube-ane Gus Miftah. Jane ya ora apa-apa. Tapi nyuwun sewu lak memperdalam ilmu yang tenanan kudu moro ning pondok pesantren. Makane nyuwun sewu, ulama-ulama yang lahir di pondok pesantren niku biasane nyuwun sewu lebih mempunyai sifat tasamuh. Lebih mempunyai sifat tawazud, tawazun dan lain sebagainya. Soalnya nopo ngerti. Mereka lebih toleran memahami perbedaan niku yo nyantai mawon. Kenapa? Karena di pondok pesantren biasa diajarkan perbedaan. Ketika menyakapi wong berbeda pendapat dengan kita enggak akan marah. Soalnya nopo ngerti. Oh, biyen ning pondok diajari kaya ngene to. Maka saya bilang, sekarang lagi tren. Trene napa? Bentur-bentur ke ulama. Kiai karo kiai dimusuhke. Ulama karo ulama dibentur-benturke. Habib karo habib dibentur-benturke. Niku tujuane siji. Lak kiai karo kiai pun congkrah. Ulama karo ulama congkrah. Habib karo habib congkrah. Niku sakjanjane tujuane napa? Ngrusak nahdlatul ulama. Lah NU-ne rusak niku awal mula rusaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Soale napa? Yang mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasilanya dengan Berbhinneka Tunggal Ika adalah Nahdlatul Ulama. Niku fakta. Mila kula kadang-kadang heran orang-orang yang tidak tahu sejarah Pancasila pengen ngerubah Pancasila. Sing sakniki teng Instagram, teng Facebook, teng YouTube ngaji kula viral banget sing sak menit niku. Kula ngomong napa? Orang tidak paham dengan Pancasila, mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Kue ngawur. Pancasila niku nyuwun sewu, salah satunya mendapatkan izin dari Mbah Kiai Haji Hasyim As'ari. Yang diwakili oleh Mbah Wahid Hasyim. Beliau niku nyuwun sewu hafal dengan Kutubus Sittah. 6 kitab hadis besar beliau hafal. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, apal kabeh dan beliau menyatakan Pancasila cocok dengan Indonesia. Maka kenapa Kiai Haji Hasyim As'ari menika mendapatkan julukan Hadrotus Syekh, orang yang hafal dengan kitab 6 hadis yang besar. Teng Indonesia sing oleh gelar Hadratus Syekh niku mung ana loro. Siji Hadratus Syekh Hasyim As'ari, sing nomor loro wong wedok Hadratus Syekh Fatimah binti Maimun. Sing iso mung niku tok. Dan Mbah Hasyim As'ari merestui Pancasila. Lah wong sakniki nyuwun sewu, no apal hadis nembe 3. Jenggote ya mung 3. Bathuke ireng titik. Katoke dhuwur titik. Al kacong, aliran katok congklang. RCTI rombongan celana tinggi Indonesia. Sanggon-gon bengok-bengok. Menurut pemahaman saya tentang Islam, Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Lawang ngapalan hadismu mung telu lo dul. Kok ngomong Pancasila ra cocok karo Indonesia? Mbah Hasyim As'ari sing ngapal hadis okeh mengatakan cocok. Kok cangkemmu sing ngapal hadis telu ngomong ra cocok? Saniki kula tak takon. Jenengan melu Mbah Hasyim As'ari napa milih Al-Kacong? Derek dawuhe Mbah Hasyim As'ari napa RCTI? Ya Mbah Hasyim cetha ilmune. Mbah Hasyim niku muridé sinten? Muridé Mbah Ahmad Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim niku muridé sinten? Muridé Mbah Soleh Darat Asamarongi. Mbah Hasyim niku muridé sinten? Syekh Mahfud At-Turmusi. Niku wong top kabeh dan merelakan Pancasila untuk Indonesia. Saniki mung ngapal hadis telue cangkeme bengok-bengok. Ganti Pancasila dengan khilafah. Allahu Akbar. Aku lo kadang-kadang batin. Apa rumangsane sing iso takbir iki mung cangkemmu dhewe. Aku yo iso dul. Mila kula nang bengok-bengok ngoten niku. Allahu Akbar. Langsung kula jawab. Sami Allahu liman hamidah. Ngono. Ngopo? Ngono kuwi supirku yo jawab, "Robbana walakal ham." Malah kaya wong salat. Aku ngerti mesti kowe mung njaluk dhuwit ketok iki. Lah lak tenan kandhane kok. Ya engko selawatan, Bro, santai wae. Iki ngundang aku kon ngaji apa kon ngemis sih? Mbok yo sabar dhisik. Aku ngerti rupamu kaya kotak infak. Sik to ngaji kebangsaan dhisik. Mumpung ana Pak Kaposek lho. Poseke ben duwe bahan anyar. Kaposek mriki pangkate kapten apa kompol? AKP. AKP kapten. Ngene kok AKP lak kula AKBP. Aku kiyaine bapak polisi. Apa? Jadi lak kula ngonek-ngonekke polisi biasa kok aku kiyaine polisi kok. Insyaallah polisi di desa apik kabeh. Amin. Sing paling bosok mung siji polisi Cilubah. Numpak motor menggok moro-moro ngarepe polisi ngadang. Iya ngono. Cok dan cok. Senengane golek-golek. Pokoknya lah polisi gelem ngaji, insya Allah esok matine pas pengajian. Amin. Amin. Lah polisi gawane mung golek-golek ning dalan, ya matine tabrak truk lho. Kula iki ngapa to kok seneng nganggo baju coklat? Soale kula sering ngaji teng kantor polisi. Dadi mila baju kula coklat iki gara-gara niku. Triyo duwene ya mung kuwi asline. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kewajiban mengikuti ulama menika dawuh Al-Qur'an. Dan ulama yang jelas ya nyuwun sewu sing duwe organisasi dari awal sebelum merdekanya Indonesia niku namung Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibuatkan organisasi untuk mengawal keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih menika Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mila ampun salah. Lah saniki ana wong bengok-bengok. Ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saniki niku kabeh wong ngakune Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wong Salafi mawon ngakune nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wong Wahabi mawon ngakune nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jenengan ra usah bingung, sing jenengan eloni sinten? Sing jenengan eloni organisasi sing ana gambare jagat ditali sing ana bintange songo Nahdlatul Ulama. Ngono Arab Saudi kuwi mbiyen le, kuwi mbiyen gudange Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa sekarang Arab Saudi Ahlus Sunnah entek dikuasai oleh Wahabi? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau hari ini di Indonesia ada orang yang mengatakan gak penting NU-NU-an, sing penting Ahlus Sunnah, saya pastikan wong niku cangkeme wong Salafi, wong niku cangkeme wong Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Mila wong-wong kaya kula niku paling resiko. Paling resiko soalnya napa sing wani bengok-bengok ngoten iki wong NU niku jarang. Lah kula ora wedi. Soale lak kula ngaji ngoten iki dipateni wong kula gandul sarunge Mbah Hasyim As'ari. Aku ora apa-apa. Dadi umpama kula ngaji ngoten iki moro-moro dipateni wong gara-gara NU, aku ora apa-apa. Moro-moro wong nembak kula kena ndase tukang son, sing mati tukang sone ya ora apa-apa. Mila mong kaya kula teng YouTube dimusuhke karo Dus Nur. Aku yo wani ora apa-apa. Banser wani apa ora le? Kowe ra wani nganggo rok wae le. Dan yang bersikukuh mempertahankan Indonesia niku Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang, ini bukan hanya pertarungan politik, tapi ini pertarungan ideologi. Urung berkuasa mawon wis ngawur, apa meneh yen berkuasa? Naudzubillahi min dalil. Apa-apa lak dilarang. Teng Semarang niku wonten pengajian Maulid Nabi. Wonge ngomong ngene. Wis sing diwaca aja selawatan. Sing diwaca aja maulutan, sing diwaca aja berjanjenan. Lah sing diwaca napa, Pak? Sing diwaca Quran wae. Ditakoni karo jamaah, "Lah napa kok niki maulutan sing diwaca Quran?" Jawabane napa? Ayo, saiki luwih utama ndi? Quran napa selawat? Kuwi lak ya ora nyambung. Lah kula sing ditakoni kula jawab, kula tetep milih selawatan. Soale napa? Wong selawatan niku dawuhe Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dadi lek ana wong ngomong kowe milih Quran apa selawatan, kula jawab selawat. Wong selawat niku dawuhe Al-Qur'an. Dadi nyuwun sewu, lak pengen mecah belah Indonesia niku carane gampang, mung mecah NU. Carane mecah NU niku pripun? Dengan membentur-benturkan ulama, dengan membentur-benturkan kiai, dengan membentur-benturkan habaib. Niki saniki wis ketok. Senajan to kula bola-bali wis ngomong, lak kiai-kiai NU niku ra iso akur, niku salahe guru TK. Gara-gara nyanyi lagu judule balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Cacilike ngerti. Pertanyaan kula, ngopo kok sing meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU niku kon aku rangel soale balone mbledos. Ngono lho Le. Kula wingi ning korek ning Hong Kong, pas kula ngaji teng Hong Kong. Kula ngaji babakan NU niku ana sing nesu, Pak. Mulih niku njambak rambut kula niku. Wong wedok nganggo cadar. Cuwa mbak kula kaget. Kula nesu mboten. Ngapa kok dadak nesu? Wong niku ra pede kok sing jambak kula niku cetha ra pede. Buktine kok raine ditutupi. Kan ra pede. Lah pede ra mungkin ditutupi. Gagak begitu dibuka MSC. Apa kuwi MSC mrongo sak cangkeme? Ngapa? Lah kula nyantai mawon. Maka sebagai santri NU, saya bisa menyatakan yang paling berperan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia hari ini adalah PBNU. Napa niku PBNU? P-nya adalah Pancasila. B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika. N-nya adalah NKRI. Dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Maka ajarannya NU tasamuh. Bagaimana kita saling menghormati dengan orang lain. Mila tangga kula sak desa niku 60% tiyang Nasrani. Dan kita akur-akur saja tidak ada masalah. Tangga kula niku pendeta. Tangga kula niku rata-rata asu kabeh. Ngingu asu kabeh. Dan gak ada masalah. Mila jenengan ra usah kaget yang tindak teng pondok kula saderenge ketemu kula ketemu asune tangga kula. Soale tangga kula niku rata-rata do ngingu asu. Bahkan awal mula kula mbiyen gawe pondok, tangga kula niku menehi hadiah kula pas bodo asu. Digawa ning pondok regane 6 juta. Gus, niki asu kula sing paling larang, kula hadiahke teng jenengan nggih. Kula jawab, "Pun Pak, kula tampa tapi kula balekke." Lah napa mboten jenengan ingu? Mboten usah. Napa mergo haram? Mboten. Mergo najis? Mboten. Lah napa kok mboten ditampa? Nyuwun sewu, Pak, kula mboten saged nampa asune jenengan. Lah soale napa? Wong kelakuan kula wis kaya asu. Aku ya ngono to. Dadi jawabku enteng kae wae lho. Kula lak jenengan ra kaget lak dolan teng pondok kok asune kathah niku asune tangga kula. Ngono wae. Dan ternyata napa? Bisa saya buktikan dengan sifat tasamuhnya orang NU, dengan sifat tolerannya orang NU, dimanapun kita bisa tinggal tanpa ada masalah. Mila lak kula diaturi kali tiyang nyuwun sewu. Niki bar kula di WA nggih. Kula di WA kali Dir Dit Pidum Mabes Polri. Beliau mau diangkat jadi Kapolda Papua. Niki pas perjalanan niki. Beliau ngomong nopo? Niki agamane Kristen. Wae aku lo. Kiai. Siap jenderal. Saya besok dapat tugas baru. Di mana jenderal? Jadi Kapolda Papua Barat. Perintah jenderal, bisa enggak Gus Miftah minggu pertama di bulan puasa buka puasa di Bareskrim sekaligus mendoakan saya. Padahal wong Kristen. Kula keng teko. Soalnya napa? Karena selama ini saya menggunakan sifat-sifat toleran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Gusmu kuwi iso ditompong ngaji teng Sanggar Palonten. Ketemu karo para begenggek. Kuwi soale ilmune ahlu sunnah wal jamaah. Jadi londe-londe kok ketemu kula nyaman, Bu. Teng Yogyakarta niku ada satu tempat sing belas ora gelem ngaji. Niku luwih gede daripada Sarkem. Yen Sarkem niku londene 400, nggonan niki jenenge ngebong. Niku londone ana 600. Diajak ngaji kan biyen niku mboten purun. Bendina kula dongake, ya Allah, muga-muga lokalisasi ngebong niku gelem ngaji kali kula. Moro-moro teng pondok, Bah. Apa, Nduk? Nyuwun sewu. Mbok jenengan rawuh teng ngebong. Ngopo? Kon ngelonte? Nggih mboten lah, Bah. Lah ngopo? Mbok Abah mulai saat niki ngaji mbuka teng ngebong. Kula kalih rencang-rencang ngebong pun siap. Niku 600 PSK. Saya ditanya sama wartawan di Korea kemarin, kok bisa Gus? Bisa. Kenapa? Karena inilah perilaku yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa wonten contone Gus, toleransi ini Kanjeng Nabi kathah. Kanjeng Nabi tindak hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Teng kota Madinah niku ana tokoh besar namanya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi datang, orang-orang akhirnya mengidolakan Kanjeng Nabi, tidak mengidolakan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niki ngamuk, memprovokasi umat yang ada di kota Madinah. Ojo melu-melu Muhammad, Muhammad kuwi pendatang. Ngopo kok melu Muhammad? Ingat, samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi niku dilokke asu mawon ora nesu. Mila kaya kula mbiyen dilokke dajal kula ya ora nesu. Gus Miftah dikatain apa? Dajal. Marah apa enggak? Enggak. Lah kenapa Gus? Emangnya ono dajal ganteng? Ora ono. Dajal ki paling pol rupane kaya tukang sound system. Tenan. Salah men sone bosok suaraku loro. Kesel-kesel diwangi kok Korea, tekan kene sone kaya ngene kan mengecewakan. Iki setelah pergi kantor polisi lho tukang sone. Melanggar KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Delo wae. Sone bosok kok. Kaya ngene kon selawatan njaluk dana lakmu mendas iku ta iki. Wes selawatan dhisik. Iki meh jam 09. Mesake sing rayun. Rasa mau tabui? Bayaranmu ora jelas sing ngopo. Ayo tukang infake siap-siap. Bantu sing kathah kagem infak Pondok Darul Istiqomah. Pokoknya ana pondok ngoten iki jenengan bersyukur ana cagake negara, ana patoke negara. Mila jenengan niku lek ana pondok ngoten iki tugase mung telu, sing duwe dhuwit mulang, sing duwe tenaga rewang, sing nyuwun sewu, sing duwe ilmu mulang, sing duwe dhuwit nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Biasane wonge lemu biasane. Jilbabe ya ping tenan. Ayo kota infake siap-siap. Vokalisnya sih di vokalisnya. Duding-dudingan nih kepiye ta? Kok rupamu ramai yakin kan leh. Ayo, ayo saat selawatan kota infake mau bang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sekolah selawatan loh, kesel aku. Lah sone api yang bengok itu sone koyong ini kok. Mana-mana suaraku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi al-huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah ala Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi pon Intinya bahwa Pancasila ini sampai hari ini dan sampai kapanpun adalah ideologi yang paling pantas dan cocok untuk Indonesia. Kalau orang mengatakan Indonesia Islamnya dikekang, saiki nyuwun sewu mang delok. Wong-wong sing ngomong dikekang niku pengajian teng pundi-pundi ya diijini. Teng Indonesia jenengan aja nganggo pakaian kaya ngopo ya ana sing larang. Jilbaban oleh, ra jilbaban yo karepmu. Nunggo cadar oleh, ra nganggo cadar yo ora apa-apa. Itu bentuk dari toleransi. Semua agama yang ada di Indonesia berhak menjalankan agamanya dengan baik. Niku ajarane Pancasila. Lah kaya ngono arep kurang apa? Umpama negara Indonesia niku nyuwun sewu, ora islami. Mestilah pengajian ngoten niku ya ra diijini. Nyatane nggih diijini. Nggih napa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sone bosok kok mulih aku mumet aku. Pun rampung mumet dasku mikir sono.